hai kekasihku. Walau kadang hati bertanya, mungkinkah kau dan aku? Namun bunga cinta di dada telah bersemi dan tumbuh. Kasih jangan buat hatiku patah jadi dua. Membagi kasih sayang yang lain. Thank you. menolak kehendakmu. Cinta adalah asal yang tak mungkin dapat dipasang. Aku cinta dia, mama. Dia juga cinta pada. Hatiku sedih jadinya. Dia yang ku sayang, mama, tak pernah menyakitiku. Berikan senyum, mama, jangan lagi benci padanya. Mengapa harus tak

terjadi. Janjiku takkan berubah, tetap memilihmu. Aku tak ingin berpisah denganmu. Aku tak mungkin berpisah denganmu. Karena rasa sayang dan cinta begitu mendalam. Aku tak ingin berpisah denganmu. Aku tak mungkin berpisah denganmu. Karena untuk kita melangkah kasih hari-hari ceria untuk kita berdua. Berpihak padaku, sakit hati ini.